وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yang membahas fikih dari madhab Hambali. Ya, kita masuk pada bab yang baru, bab syurutis salah, bab tentang syarat-syarat salat. Yang dimaksud dengan syarat adalah semua perkara yang jika satu saja tidak ada, maka suatu ibadah tidak sah. Syarat adalah semua perkara yang satu saja, kalau dia enggak ada, maka suatu ibadah tidak sah. Dan dia terletak di luar ibadah. Berbeda dengan rukun, rukun juga perkara yang kalau tidak ada satu saja, maka ibadah tidak sah, namun rukun ada di dalam ibadah. Nah, maka syarat sholat adalah semua perkara yang kalau dia tidak ada satu saja, sholat tidak sah. Dan letaknya ada di luar sholat. Minha, yang pertama, di antara syarat sholat adalah at-toharatu, dalam kondisi suci. Itu dengan cara melakukan wudu, atau melakukan mandi, atau melakukan tayamum. Wataqaddamat, dan pembahasan masalah ini sudah dibahas ya, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Wa minha, kemudian syarat sholat yang kedua adalah al-waktu. Ya, waktu di sini maksudnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Tidak sah sholat kecuali sudah masuk pada waktunya. Nah, di sini beliau menjelaskan rincian waktu-waktu sholat yang lima waktu. Pertama, waktu zuhri, waktu pelaksanaan sholat zuhur adalah minaz zawali, mulai dari zawal. Zawal itu adalah keadaan di mana ketika matahari tegak lurus di atas kita, kemudian bergeser sedikit. Jadi setelah tegak lurus, bergeser sedikit. Itu namanya zawal. Ila musawati syakhisi dhillihi ba'da dhilli zawali. Sampai seseorang itu tinggi badannya sama dengan tinggi badan, sama dengan panjang bayangannya. Tinggi badan seseorang itu sama dengan panjang bayangannya ba'da dhilli zawal, ditambah dengan panjang bayangan zawal. Ini perlu diperhatikan ya. Ya, dalam madzhab Hambali ada sedikit tambahan dalam masalah ini, yaitu memperhitungkan berapa panjang bayangan ketika zawal. Dan ini berbeda-beda ya. Contohnya misalnya ini. Andaikan ini sebuah tiang ya. Kemudian ketika zawal, ketika waktu zuhur, kita akan melihat berapa bayangan yang muncul dari tiang ini. Tentunya kalau setelah zawal, maka bayangan itu akan muncul sedikit ya, akan muncul sedikit, tidak panjang-panjang. Dan ini variatif tergantung di mana dia berada ya. Mungkin lebih dekat dengan matahari, lebih dekat dengan garis khatulistiwa, maka bayangannya lebih kecil. Tapi lebih jauh maka akan lebih panjang. Ya, ada tiang, kemudian dilihat bayangannya berapa. Ya. Misalnya bayangannya yang muncul dari tiang ketika zawal, ketika pertama kali bergeser dari tegak lurus, misalnya 1 cm. Ya. Jadi bayangan sini 1 cm. Maka nanti 1 cm ini akan dipakai untuk menghitung waktu sholat asar. Ya, jadi 1 cm ini panjang bayangan ketika matahari baru saja geser. Nanti kalau di Indonesia mungkin di apa namanya di Kalimantan itu mungkin 1 cm, kalau di Pulau Jawa mungkin langsung 2 cm ya, atau mungkin di yang lebih jauh dari matahari, dari garis khatulistiwa mungkin langsung 3 cm. Nah, misalnya 1 cm. Maka 1 cm ini nanti digunakan untuk menghitung waktu sholat asar. Sehingga waktu sholat asar adalah ketika bayangan dari seseorang itu sama dengan tinggi dia plus 1 cm. Ya, misalnya bayangan misalnya seseorang tingginya 170 cm. Ya, maka waktu asar adalah ketika panjang bayangan 171 cm. Itu waktu asar. Satunya itu dari panjang bayangan zawal tadi. Paham ya? Jadi tidak tidak persis panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda, tidak, tapi ada tambahan panjang bayangan zawal. Kemudian wa ta'jiluha afdalu, dan menyegerakan sholat zuhur itu utama. Ya, berdasarkan keumuman hadis tentang sholat di awal waktu. Illa fi syiddati harrin, kecuali ketika dalam kondisi panas sangat terik. Sangat panas sekali. Maka ketika itu dianjurkan untuk menunggu hatta yankasira, sampai panasnya berkurang. Ya. Menunggu panasnya berkurang, bukan sampai panasnya hilang. Karena namanya siang tentu panas. Namun sampai panasnya agak berkurang, mungkin setengah jam, mungkin 45 menit. Misalnya zuhur atau zawal itu jam 12, maka ditunggu sampai setengah 1 atau ditunggu sampai jam 12.45. Walau sholla wahdahu, walaupun dia sholat sendirian. Ini maksudnya bagi orang yang tidak ke masjid. Ya, jadi orang yang sholat di rumah seperti kaum wanita atau orang yang sedang sakit, ya, atau yang ada udzur untuk sholat di rumah, maka utama bagi dia untuk menunggu agak dingin dulu, ya, walaupun dia sholatnya di rumah sendirian. Artinya anjuran untuk menunggu sampai dingin tidak hanya bagi orang yang sholat berjamaah. Kemudian au ma'a ghaimin liman yusalli jama'atan, atau ada anjuran untuk mengakhirkan sholat. Ini lagi bahas tentang mengakhirkan sholat zuhur. Ada anjuran untuk mengakhirkan sholat zuhur ma'a ghaimin, ketika mendung. Liman yusalli jama'atan, bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Artinya boleh sholat zuhur ditunda ketika mendung, sholat zuhur di masjid ditunda ketika zuhur sampai mendungnya hilang. Ya, misalnya asalnya zawal atau zuhur jam 12, namun kondisi mendung, langit gelap, kemudian atau bahkan hujan, maka boleh menunda sholat zuhur sampai jam 2 misalnya, ya, sampai jam setengah 2, yaitu ketika hujan sudah berhenti atau sudah tidak mendung lagi, sehingga orang-orang sholat berjamaah di masjid, ya, tanpa kesulitan. Ini dibolehkan. Ya, tentunya ini kembali kepada keputusan imam masjid, ya, apakah ingin menunda sholat atau tetap ingin mengadakan sholat dalam kondisi hujan. Ini kembali kepada keputusan imam masjid. Kemudian wayalihi waqtul asri ila masiri dhilli mithlaihi ba'da dhilli zawali. Kemudian setelahnya adalah waktu sholat asar. Jadi perkataan wayalihi waqtul asri ini maksudnya ketika tadi, ketika panjang bayangan itu sama dengan tinggi benda plus 1 cm tadi, maka setelah itu masuk waktu asar. Ila masiri dhilli mithlaihi, dan ini terus berlangsung waktu asar sampai panjang bayangan dua kali dari panjang benda. Ba'da dhilli zawal ditambah 1 senti. Jadi ada tambahan lagi 1 senti. Jadi misalnya tadi kalau seseorang tingginya 170 senti, maka akhir dari waktu asar adalah ketika panjangan bayangan dia itu 170 kali 2, 341 plus 1. Ya, jadi itu akhir waktu sholat asar. Ketika panjang bayangan 341. Ya, bagi orang yang tadi ya, yang tingginya 170 cm. Nah ini waktu akhir waktu sholat asar ini tidak bersisian, ya, tidak bersebelahan dengan waktu maghrib. Jadi tetap masih ada jeda. Ya, kira-kira sekitar setengah jam ya, sebelum waktu maghrib. Atau sekitar 40 menit atau bahkan mungkin 20 menit. Ya, akhir waktu sholat asar itu tidak bersebelahan langsung dengan waktu sholat maghrib. Nah, makanya beliau katakan di sini wa waktu darurati ila ghurubiha. Waktu darurat untuk sholat asar adalah setelah itu sampai matahari tenggelam. Nah, maka kita dapati di sini waktu sholat asar itu ada waktu jazai dan ada waktu daruri. Ada waktu jazai, waktu yang sah untuk sholat asar, dan ada waktu daruri untuk dalam kondisi darurat. Waktu jazai adalah tadi ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda plus panjang bayangan zawal sampai ketika panjang bayangan benda dua kali dari panjang benda plus panjang bayangan zawal. Itu waktu jazai. Ya, kira-kira kalau di negeri kita sekitar jam 3 sampai jam setengah 6. Ya, kira-kira demikian. Sampai jam 3 atau sampai jam 5 lebih, ya. Itu waktu normal, waktu jazai salat asar. Dan tidak boleh seseorang yang tidak punya udzur sengaja mengerjakan salat asar setelah waktu itu. Ya, misalnya sengaja ngerjakan sholat asar jam setengah 6. Sudah di luar waktu jaza, ini gak boleh. Ini termasuk dosa besar dan termasuk melalaikan sholat. Nah, namun bagi orang yang dalam kondisi darurat, misalnya dia tidak sempat ya, untuk mengerjakan sholat di darat, karena sedang di atas kendaraan, selama waktu asar yang jazai di atas kendaraan. Dia baru turun setelah masuk waktu daruri. Nah, maka ketika itu boleh dia untuk sholat asar di waktu daruri. Atau ketiduran baru bangun, ya, atau sakit, ya, dia dalam kondisi lemas. Boleh dia menunda sampai dia kuat walaupun masuk ke waktu daruri. Intinya waktu sholat asar yang daruri ini untuk kondisi darurat. Tidak boleh bersengaja mengerjakan sholat asar di waktu tersebut. Kemudian wa yusannu ta'jiluha mutlaqan. Untuk sholat asar disunnahkan untuk menyegerakannya secara mutlak. Ya, tidak ada kondisi di mana sholat asar diakhirkan. Sholat asar lebih utama disegerakan. Kemudian wa yalihi, setelah itu, setelah ghurub, setelah matahari tenggelam, maka setelah itu waktu maghribi, masuk ke waktu maghrib. Jadi patokan waktu maghrib adalah ghurubus syams, tenggelamnya lingkaran matahari. Walaupun mataharinya masih ada cahayanya, masih ada pendaran-pendaran cahaya, tapi ketika lingkarannya itu sudah hilang dari ufuk, maka itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Ila maghibil humrati. Sampai hilang warna merah di langit. Ya, warna pendaran dari matahari tadi sudah hilang. Ya, jadi ketika maghrib masih ada sinar matahari di langit. Dan ketika sudah tidak ada lagi sinar, maka sudah masuk waktu isya. Wa yusannu ta'jiluha. dan disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib illa lailata muzdalifata, kecuali satu keadaan, yaitu di malam Muzdalifah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ya, setelah wukuf di Arafah tanggal 9, yang mana wukuf di Arafah itu sampai maghrib. Nah, kemudian ketika sudah maghrib, maka para jamaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah, ya, menuju ke Muzdalifah. Nah, maka ketika itu ada waktu yang digunakan untuk jalan, ya, dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, maka karena ketika masuk waktu maghrib itu masih jalan, tentunya sholat maghribnya tidak di awal waktu, ya, karena kan ketika masuk maghrib masih di Arafah, jalan sebentar ke Muzdalifah butuh waktu, ya, sehingga ketika itu sholat maghrib di Muzdalifah tidak di awal waktu, dan ini memang yang lebih utama. Walaupun boleh juga dia berhenti dulu, ya, untuk sholat maghrib, baru dia melakukan perjalanan ke Muzdalifah. Liman qasadaha muhriman, bagi orang yang berada di sana untuk berihram, artinya untuk haji, ya, ada di Muzdalifah untuk haji. Nah, jadi bagi yang sedang melakukan ibadah haji, ketika setelah selesai di Arafah, dia menuju Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah, untuk menginap di Muzdalifah, maka pilihannya yang paling utama adalah dia mengakhirkan waktu sholat maghrib, ya, kemudian berjalan dulu ke Muzdalifah, kemudian sholat di Muzdalifah. Atau dia jamak, ya, dia jamak sholat maghrib dengan isya, ya, dia jamak sholat maghrib dengan isya. Atau boleh juga dia sholat maghrib dulu, baru dia ke Muzdalifah. Kemudian wayalihi waktul isya'i. Nah, setelah habis waktu maghrib, maka setelahnya waktu isya. Ya, tadi ketika sudah tidak ada humrah, sudah tidak ada sinar merah, tidak ada sinar matahari di langit, itulah waktu isya. Ila thuluthil laili, sampai akhir malam. Ya, jadi batas akhir waktu sholat isya yang jazai adalah sepertiga akhir malam, ya, thuluthil lail, sampai sepertiga akhir malam. Afwan, sepertiga awal malam. Ya, thuluthil lail, sepertiga awal malam itu waktu batasan akhir dari sholat isya. Jadi bukan sampai subuh. Ya. Nanti sampai subuh itu waktu daruri. Kita lihat di sini. Wa ta'khiruha afdalu in sahula. Mengakhirkan waktu sholat isya sampai sepertiga awal malam itu lebih afdal, lebih utama kalau memang mudah melakukannya. Thumma huwa waktu daruratin ilal fajri tsani. Nah, setelah itu, setelah sepertiga awal malam, baru itu waktu sholat isya yang darurah, yang daruri, sampai waktu subuh, sampai waktu fajar. Itu fajar yang kedua, fajar shadiq. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini, sholat isya itu lebih utama sepertiga awal malam. Andaikan malam itu 9 jam, ya, dimulai dari maghrib, misalnya jam 6 maghrib, atau dimulai dari maghrib jam 6, kalau 9 jam berarti sampai jam 4, ya kan? Ya. 6 tambah 9, 15, jam 3, 10 jam lah, ya, 10 jam. Jam 6, kemudian tambah 10 jam, berarti kan subuh jam 4. Nah, ya, jadi jam 6 sampai jam 4, 10 jam. Kita bagi 3. 10 dibagi 3 berarti 3 jam, ya, 3 jam 20 menit. Ya, 3 jam 20 menit. Satu bagiannya itu 3 jam 20 menit. Benar enggak? Ya, benar, ya. Nah, berarti sepertiga awal malam itu jam 6 plus 3 jam 20 menit. Berarti jam 9.20. Itu batas akhir sholat isya. Ya, 9.20. bukan jam 12 malam. Nah, itulah waktu yang utama untuk sholat isya. Namun ini perlu kita kasih catatan, ini juga kembali kepada keputusan dari imam, imam masjid. Apakah imam ingin mengundurkan, mengakhirkan waktu sholat isya sampai jam setengah 10 tadi ya, jam 9.20, ataukah dia ingin mengerjakan di awal waktu. Maka kembali kepada keputusan imam. Dan di zaman Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memimpin sholat dan beliau yang mengundurkan sholat sehingga sholat tetap berjamaah, ya di masjid, tetap berjamaah di masjid walaupun di akhir atau di sepertiga awal malam. Ya, jadi bukan sholat sendiri-sendiri di rumah, bukan. Ya, bukan karena ingin mengerjakan sholat isya di akhir waktu, ya, sepertiga awal malam, kemudian sholatnya sendirian di rumah, bukan demikian. Namun tetap wajib sholat berjamaah. Nah, andaikan masjid di kampung kita atau di tempat kita tinggal mengerjakannya di awal waktu, maka kita wajib sholat di awal waktu. Ya, karena mengakhirkan waktu isya ini hukumnya sunnah saja, ya, tidak wajib. Nah, ini bisa dipraktekan bagi orang-orang yang punya udzur untuk tidak sholat di masjid, seperti orang yang sakit atau seperti kita, ketika hujan. Ya, atau seperti para muslimah yang sholat di rumah, maka lebih utama bagi mereka untuk menunda sholat isyanya sampai sepertiga awal malam. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan ada waktu isya yang jazai, ada yang daruri. Ada yang jazai, yang normal, yang sah, dan ada waktu yang daruri. Nah, waktu daruri itu adalah sepertiga awal malam sampai subuh. Maka enggak boleh sengaja menunda waktu sholat isya, menunda sholat isya dengan sengaja tanpa udzur ke waktu daruri. Enggak boleh. Sengaja sholat isyanya jam 1 malam, enggak boleh. Sengaja sholat isyanya jam 2 malam. Itu tidak diperbolehkan dan termasuk melalaikan sholat. Ya. Kecuali kalau dalam kondisi darurat seperti ketiduran, ya, atau sedang di atas kendaraan, ya, atau sedang sakit, ya, atau sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, atau yang lainnya, baru dia boleh mengerjakan sholat isya di waktu daruri. Kemudian, ya, tadi waktu sholat isya yang daruri berakhir sampai waktu fajar, sampai waktu sholat subuh. Wahuwa al-bayadu al-mu'taridu bil-mashriqi. Yaitu, ada warna putih yang membentang di sebelah timur. Ya, di langit sebelah timur. Inilah tanda masuknya waktu subuh. Yaitu ada fajar shadiq. Yang fajar shadiq ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-khaytul abyad, ya, seperti benang putih yang ada di langit. Jadi warna putih yang halus di ufuk, di langit. Itulah tanda masuknya waktu sholat subuh. Wa yalihi waqtul fajri ila tulu'i syamsi. Kemudian masuk waktu sholat fajar, sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, jadi batasan akhir waktu sholat subuh adalah terbitnya matahari. Wa ta'jiluha afdalu, dan menyegerakan sholat subuh itu lebih utama. Nah, jadi ketika matahari terbit sudah habis waktu sholat subuh, ya, sudah di luar waktunya. Namun andaikan orang kesiangan, ya, bangun kesiangan, sholat subuh. Ketika bangun sudah jam 7 pagi, sudah terang, ini bukan sudah terbit lagi, sudah tinggi matahari. Maka ketika itu dia tetap wajib sholat. Walaupun sudah di luar waktunya. Ya, tetap wajib sholat. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan sholat subuh dan kewajiban dia belum gugur. Ya, dia tetap ada kewajiban untuk sholat subuh dengan cara diqadha, ya. Jadi dia kerjakan ketika itu, ketika bangun, qobaan, ya, dalam rangka mengqobok salat yang terlewat. Ya, Nabi mengatakan idza fatahu salatun au nasiyahu fa kafaratuhu ay yusalliha hina dzakaraha. Kalau seseorang tertinggal salat, terlewat salat atau terlupa, maka kafarahnya, penggantinya adalah dia lakukan ketika sudah ingat. Ya, termasuk ketika ketiduran. Maka ketika bangun, tetap dia kerjakan sholat subuh walaupun sudah di luar waktunya. Kalau dia tidak kerjakan sholat subuh ketika itu, maka dia termasuk orang yang meninggalkan sholat. Ini bahaya. Ya. Karena sebagian orang awam menyangka kalau sudah kesiangan, ya sudah gak perlu sholat. Sudah habis waktunya. Enggak. Tetap harus dikerjakan qobaan. Dalam rangka mengqadha sholat yang terlewat. Kemudian, yudraku ada'u sholatin bi'ihramin fi waktiha. Seseorang mendapati suatu sholat, yang mendapati ada. Ada itu lawan dari qadha. Qadha itu mengerjakan sholat di luar waktunya. Ada'un itu mengerjakan sholat pada waktunya. Seseorang dikatakan sudah mendapatkan ada, mendapatkan sholat pada waktunya, ketika dia ihram, ketika dia melakukan takbiratul ihram fi waktiha, pada waktunya. Ya, misalnya ketika sholat zuhur, ya, sholat zuhurnya di akhir waktu. Ketika takbiratul ihram, ya, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian terdengar azan asar, dan azan asarnya ini akurat, ya, sudah sesuai dengan waktu asar. Jadi sudah lewat takbiratul ihram, sudah dapat takbiratul ihram, setelah itu kok masuk asar. Ya, maka apakah orang yang sholat ini termasuk ada ataukah qadha? Jawabannya termasuk ada. Dia termasuk mengerjakan sholat pada waktunya. Ya. Adapun sholatnya lanjut saja, ya, walaupun azan asar dan dia sholatnya sholat zuhur, lanjut, tetap lanjut, gak ada masalah, ya. Hatta walaupun dia sudah terdengar azan asar, dia belum sholat zuhur, maka dia tetap sholat juga, ya, tetap sholat zuhur, ya, di waktu itu tetap sholat zuhur, namun statusnya qadha, karena sudah masuk waktu asar. Kemudian وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتٍ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْرِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ. Siapa yang ragu sudah masuknya waktu sholat dan dia tidak sholat sampai dia yakin sudah masuk, بِجْتِهَادٍ dengan ijtihadnya sendiri, أَوْ إِخْبَارِ عَارِفٍ atau dengan adanya kabar dari orang yang mengetahui. Ya, maka kalau yang ragu, ya, orang yang ragu apakah sudah masuk waktu atau belum, maka hendaknya jangan sholat dulu, ya, sampai dia yakin benar-benar sudah masuk waktu sholat. Yakinnya dengan cara ijtihad, ya, dengan cara dia melihat tanda-tanda atau dia melihat indikasi-indikasi atau dia melihat jadwal atau yang lainnya, atau dia bersandarkan kepada kabar dari orang yang terpercaya. Contoh pada kasus di negeri kita adalah yang banyak diragukan adalah waktu sholat subuh, ya, karena ada beberapa penelitian ataupun isu yang mengatakan waktu sholat subuh kita terlalu cepat. Nah, andaikan seseorang ragu ini sudah masuk subuh atau belum, maka tunggu sampai yakin, baik dengan cara ijtihad tadi atau dengan dia bersandarkan kepada jadwal yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, maka ketika dia yakin melihat ini, insya Allah sholatnya tetap sah. Ya, ketika dia yakin, karena kata beliau tadi di sini hatta yaghliba 'ala dhannihi dukhuluhu, sampai dia yakin, ya, dan punya sangkaan kuat bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau sudah yakin, insya Allah sudah mencukupi, sudah sah. Nah, kemudian wa in tabayyana annahu qablahu aada. Andaikan setelah itu ada bukti Terbukti bahwasanya orang tadi sholatnya sebelum waktunya, maka dia wajib untuk mengulang. Ini andaikan ada informasi lain ya, dan terbukti bahwasanya kamu ini sholatnya sebelum waktunya, buktinya ini. Nah, maka orang yang sholat sebelum waktunya tadi harus mengulang sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masalah syarat, syarat itu harus diadakan, ya, harus ditunaikan. Andaikan tidak ditunaikan, maka ibadah tidak sah walaupun tidak tahu. Walaupun karena tidak tahu. Ya, misalnya ada orang, nanti kita akan bahas diantara syarat sholat adalah menutup aurat. Ya. Misalnya ada orang sholat pakai celana pendek kelihatan pahanya. Ya. Misalkan. Dan dia sholat seperti itu sampai selesai. Tanpa menyadari dia itu pakai celana pendek. Ya lupa gitu. Sampai salam, sampai selesai. Ini andaikan ada seperti itu. Maka setelah selesai sholat, ketika dia tahu atau dikasih tahu, tadi kamu sholat pakai celana pendek, kelihatan auratnya, tidak sah. Maka dia wajib mengulang. Walaupun ketika dia lakukan, dia gak tahu. Gak sadar. Nah, sehingga dalam masalah syarat ini, ketidaktahuan ini tidak ditolerir. Ya. Ketidaktahuan itu mungkin mentolerir dosa. Artinya orangnya enggak dosa. Ya kalau enggak tahu. Tapi masalah sah tidak sah ini tidak ditolerir. Ya, yang namanya syarat itu harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sah walaupun tidak tahu. Kemudian وَمَنْ صَرَ أَهْلًا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ. Orang yang menjadi orang yang terkena beban sholat. Ahlan, ahlan di sini orang yang terkena beban sholat. Orang yang tadinya belum terkena beban sholat, kemudian dia menjadi terkena beban sholat. Ya, contohnya anak yang baru baligh. Misalnya jam 12 siang belum baligh. Namun jam 1:30 mimpi basah. Ya, mimpi basah menjadi baligh. Sehingga ketika itu dia terkena beban untuk sholat. Dan ini belum qabla khuruji waqtiha, belum habis waktu sholat zuhur, masih 1:30. Maka lazimatshu, dia wajib untuk sholat zuhur. Wa may yajma'u ilaiha qablaha. Dan dia wajib untuk menjamak dengan sholat sebelumnya. Ini contohnya kalau orang baru baligh di waktu asar. Ya, misalnya dia jam 3 sore belum baligh. Ya, kemudian jam 4:30 sore dia mimpi basah baligh. Ya, maka jam 4:30 dia harus mandi, ya, kemudian setelah itu dia sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, waktu sholat asar adalah waktu daruri untuk sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhur juga punya waktu jazai, punya waktu daruri. Waktu jazainya zawal sampai asar, waktu darurinya adalah asar sampai habis waktu asar. Nah, sehingga ketika dia baru baligh di waktu asar, dia pun punya kewajiban untuk sholat zuhur, karena itu masih waktu sholat zuhur yang daruri. Sehingga dia kerjakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian kerjakan sholat asar 4 rakaat. Kemudian wajib qada'u fa'itatin fa'aktsara fawran murattaban. Dan wajib untuk mengqada' sholat yang terlewat, baik satu sholat ataupun lebih, fawran dengan segera. Perhatikan ya, dengan segera. Ya, andaikan orang misalnya jam 8 pagi dia baru menyadari kemarin saya enggak sholat asar. Kemarin saya tidak sholat asar, saya kelewat sholat asar. Sadar-sadarnya baru jam 8 pagi. Nah, maka bukan ditunggu sampai asar untuk mengqadanya, tapi fauran, segera jam 8 pagi itu langsung sholat asar. yang mengqadha salat asar yang terlewat. Demikian juga kalau salatnya banyak, misalnya kemarin itu enggak salat zuhur, enggak salat asar, enggak salat maghrib. Baru sadarnya ketika jam 8 pagi. Ya, maka langsung ketika itu jam 8 pagi lakukan salat zuhur 4 rakaat, lakukan salat asar 4 rakaat dan lakukan salat maghrib 3 rakaat. Secara murattaban, secara berurutan, ya secara berurutan. Illa idza nasiyahu aw khasyya khuruja waqti ikhtiyarin. Kecuali kalau dia lupa atau dia khawatir akan habisnya waktu yang ikhtiar. Ya, waktu ikhtiarin maksudnya waktu sholat yang sekarang. Ya, kalau dia khawatir habis waktu sholat sekarang, maka boleh mengerjakannya tidak murattaban. Ya, tidak berurutan. Artinya begini, kalau orang tidak sholat zuhur, contohnya, dia tidak mengerjakan sholat zuhur, terlewat. Ketika sadar, sudah adzan asar. Ketika sadar sudah adzan asar, maka harusnya yang dia lakukan adalah sholat zuhur dulu, bukan sholat asar. Harus berurutan, ya, sebelum sholat asar dia harus sholat zuhur dulu. Andaikan sudah qomat, ya, di masjid sholat jamaah sudah qomat, maka dia masuk ke jamaah dengan niat sholat zuhur, walaupun imam dan makmum yang lain niatnya sholat asar, tapi dia masuk ke jamaah niatnya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, baru dia kerjakan sholat asar. Ya, ini maksudnya murattaban, harus berurutan. Zuhur dulu baru asar. Kecuali tadi kalau waktu sholat asarnya mepet. Ya, misalnya tadi, akhir waktu sholat asar yang jazai itu jam 5. Ya. Jam 5 kurang 5 sore, dia baru sadar, oh tadi saya belum sholat zuhur. Nah, maka di sini ada problema, ya, sholat zuhur belum dan sholat asar tinggal 5 menit, mepet. Nah, maka ketika itu boleh dia kerjakan sholat asar dulu, karena sudah mau habis ini. Ya, khasyya khuruja waqti ikhtiyarin, khawatir akan habis waktu sholat yang sekarang. Dia kerjakan sholat asar dulu, ya. Yang penting sholat asarnya itu tidak di luar waktu. Nah, setelah itu baru dia kerjakan sholat zuhur, ya, sehingga tidak berurutan, tidak mengapa. Nah, bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun tidak sholat? Ya, orang yang bertahun-tahun tidak sholat, misalnya sejak baligh sampai umur 30 tahun gak pernah sholat, maka tentunya ini perbuatan dosa besar, ya, dan wajib bertaubat. Dan dalam mazhab Hambali orang seperti ini keluar dari Islam, ya, orang yang statusnya kafir dan wajib untuk ditangkap oleh pemerintah dan dijatuhkan hukuman mati oleh pemerintah. Namun andaikan dia bertaubat, ya, andaikan pemerintah enggak nangkap kemudian dia bertaubat, maka kembali status Islamnya dengan cara dia sholat lagi. Nah, pertanyaannya, sholat yang sudah terlewat selama bertahun-tahun itu, apakah diqadha atau tidak? Apakah perlu diganti atau tidak? Ya. Misalnya orang dari baligh sampai 30 tahun gak pernah sholat. Berarti 15 tahun, ya. Karena baligh itu kan batasan umurnya 15 tahun. Maka 15 tahun sampai 30 tahun gak pernah sholat. 15 tahun. Apakah sholat selama 15 tahun itu diqadha? Maka ada khilaf di antara ulama. Ya, pendapat jumhur ulama mengatakan iya. Maka ini pendapat 4 madhab. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, baik sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya wajib diqadha, diganti. Walaupun sholatnya banyak. Ya, jadi kalau 15 tahun, ya dikali 360 hari dikali 5. Ya, silakan itu hitung berapa sholat, ya. Jadi 15 tahun kali jumlah hari, 1 tahun kan 360 dikali 5 waktu sholat. Itu yang harus diganti. Ya, banyak sekali tentunya. Dan kata jumhur ulama, bahkan 4 mazhab mengatakan wajib diganti dan digantinya semampunya, artinya dicicil sedikit demi sedikit. Ya hari ini ganti 5 dulu, besok ganti 5 lagi, besoknya ganti 5 lagi. Jadi dicicil sesuai dengan kemampuan. Namun sebagian ulama seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim, demikian juga oleh Ibnu Hazm, beliau-beliau mengatakan tidak wajib diganti. Ya, hanya wajib bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan tidak wajib menggantinya. Mereka katakan yang wajib mengganti adalah yang kalau ada udzur, ketiduran ya, atau kelupaan atau yang lainnya baru diganti. Tapi kalau ditinggalkan, salat ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak wajib untuk diganti. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.